إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزكم الله kita melanjutkan kajian kita silsilah al-ahadith as-sahihah hadis keberapa ya? 1074 ya? Iya. Hadis 1074. Hadis yang dikeluarkan Imam Malik, Al-Bukhari, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dalam Al-Asma was Sifat. Semuanya dari Imam Malik dan demikian pula Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Dari hadis Al-A'mash dari Abu Hurairah secara marfu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma fil jannah. Yuqatilu hadha fi sabilillahi azza wa jall fayustashhad. ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. Allah tertawa kepada dua orang, salah satunya membunuh yang lainnya, namun dua-duanya masuk surga. Ada orang yang berperang di jalan Allah lalu ia mati syahid, kemudian orang yang membunuh itu, yang membunuhnya, ya, masuk Islam dan Allah pun menerima taubatnya. Lalu ia pun berperang lagi di jalan Allah dan ia pun mati syahid. Maka dua-duanya masuk surga. Hadis ini menunjukkan ya akal Islam, yang pertama isbatul dhahik lillah, yaitu penetapan sifat bahwasanya Allah itu tertawa. Tapi ingat ya akhi ya, kita ini jangan mengingat-ingat tertawanya makhluk. Sebab kalau antum ingat-ingat Allah tertawa, yang terbayang di mata antum siapa? Yang terbayang di mata antum mulut orang lagi tertawa, ya kan? Karena kita hidup tidak pernah melihat tertawa ya kecuali itu. Tentunya di dalam masalah seperti ini wajib ya sebagai seorang muslim adalah mengimani sesuai dengan lafadznya. Allah tertawa, yaudah, imani saja Allah tertawa. Tapi bagaimana caranya tertawa? Ya Allah yang Maha tahu. Seorang hamba tidak boleh memikirkan gimana ya tertawanya Allah, haram. Karena kita tidak pernah melihat Allah. Rasulullah SAW pun tidak pernah mengabarkan bagaimana caranya tertawanya Allah. Maka kewajiban kita ya akhi a'azakumullah ya, yaitu agar kita mengimani saja bahwasanya Allah mempunyai sifat apa? Tertawa sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga ya akhi Islam menunjukkan bahwasanya seorang pelaku maksiat atau pembunuh atau siapapun juga, terkadang kita tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Mungkin selama hidupnya dia berbuat maksiat, dia membunuh dan yang lainnya. Tapi ternyata Allah berikan taubat kepada dia. Allah hidayah, berikan hidayah sehingga ia pun bertaubat dengan taubat nasuh. Lalu ia pun kemudian meninggal di atas husnul khatimah. Kita tidak tahu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah bi ahli la ya'malu bi ahli bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Sesungguhnya di antara kamu ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk api neraka, sehingga jarak ia dengan kematian tinggal sehasta. Namun apa yang terjadi? Ketentuan berkata lain. Kehendak Allah, ternyata ia bertaubat di akhir hayatnya. Ia pun beramal dengan amalan penduduk surga, lalu ia pun masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu akhir hayat seseorang, kita tidak tahu. Maka dari itulah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh memastikan seseorang pun bahwa dia pasti neraka, kecuali kalau kita tahu ia mati di atas apa. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam annal a'mal bil khawatim, bahwa yang dianggap dalam amal itu adalah pengakhirannya. Al-a'mal bil khawatim, kita tidak tahu tentang penutupan kehidupan seorang hamba. Yang dianggap itu akhir hayat. Walaupun antum selama hidup masya Allah soleh, banyak beramal soleh, tapi ternyata mati di atas kekafiran misalnya, a'udzubillah, ya. Atau mati di atas kefasikan misalnya, a'udzubillah. Maka yang dianggap itu akhir hayatnya. Apakah berarti Allah zalim? Allah tidak zalim. Kenapa ada orang yang selama hidupnya beramal soleh tapi kemudian wafatnya dalam keadaan suhul khatimah? Kenapa, Pak? Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Mungkin dia riya. Selama beramal dia riya mengharapkan pujian manusia. Mungkin dia tertipu oleh banyaknya amal, sehingga ia merasa, ah saya sudah banyak beramal. Akhirnya kemudian dia menganggap remeh maksiat. Ah gak apa-apa kali sekali-kali berbuat maksiat. Pas berbuat maksiat meninggal. Bisa terjadi tak seperti itu? Bisa. Atau mungkin seseorang merasa bangga dengan amalnya, lalu ia sombong, lalu ia mati di atas kesombongan itu. Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Kita tidak tahu, Pak. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kenapa orang itu kok bisa ya selama hidupnya beramal soleh tapi wafatnya di atas kekafiran ataupun kefasikan? Jawabnya, karena Allah yang Maha tahu apa yang ada dalam hati dia. Ada sesuatu yang tersembunyi di hati dia. Mungkin ia terlihat beramal soleh, iya. Orang-orang melihat dia beramal soleh, iya. Tapi hanya Allah yang Maha tahu apa yang ada di hati manusia. Iya, kita tidak tahu ya. Kita hanya sebatas menghukumi seseorang sesuai dengan lahiriahnya saja. Tapi Allah lah yang Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati manusia. Maka dari itulah, disinilah penting akhi ya, untuk islahus sarair, memperbaiki keadaan hati kita. Jangan sampai amalan yang lahir itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati kita dan dalam batin kita. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita lanjutkan hadis 1075. Hadis yang dikutip oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Shimal bin Harb, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah, ia berkata, Simak bin Harb, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu min ba'di itsna asyara amiran kulluhum min Quraisy. Akan ada setelahku 12 pemimpin, semuanya dari Quraisy. Akan ada setelahku, kata Rasulullah SAW, 12 pemimpin, semuanya dari Quraisy. Dan hadis ini dikeluarkan juga Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari jalan Syu'bah. Dan ia mempunyai jalan lain dengan lafaz, yakunu ba'di itsna asyar khalifah kulluhum min Quraisy. Akan ada setelahku nanti 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Tsumma raja'a ila manzilihi fa'atathu Quraisy. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya. Lalu kemudian orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah dan bertanya. Faqalu thumma yakunu madza? Kemudian setelah 12 imam atau khalifah itu siapa? Apa-apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, thumma yakunul harj. Kemudian setelah itu akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Iya. Dikeluarkan Abu Daud dan Imam Ahmad dari Zuhair. Ia berkata, haddathana Ziyad bin Khaythamah. Ia berkata, haddathana Al-Aswad bin Sa'id Al-Hamdani dari Jabir bin Samurah. Dan ini sanad yang hasan, sehingga dikuat dengan jalan-jalannya menjadi apa namanya kuat. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Terjadi perselisihan para ulama mengenai siapa 12 imam ini. Iya. Pendapat pertama, mereka mengatakan yang dimaksud 12 khalifah yaitu al-murad al-adilina minal khulafa. Itu khalifah-khalifah yang adil maksudnya. Iya. Waqad madha minhum man 'ulim. Waqad madha ba'dhum, dan sebagainya sudah berlalu. Siapa di antaranya? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan. Mereka semua dari Quraisy. Iya. Yeah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah menukil perkataan Al-Qadhi Iyadh, "Wa yuhtamal an yakuna al-murad mustahiqqil khilafah al-adilin." Ada kemungkinan makna hadis ini adalah orang-orang yang berhak menjadi khalifah dan mereka adil. Waqad madha minhum man ulim wa labud min tamami hadzal adad qabla qiyamis saah. Dan sebagiannya sudah lewat dan pasti akan terus ada sampai sempurna 12 khalifah sampai tegaknya hari kiamat. Iya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi dalam kitab Al-Mufhim di jilid 8 halaman 4. Beliau berkata, "Hum khulafaul adl." Mereka adalah khalifah-khalifah yang adil. Seperti khalifah yang 4, demikian pula Umar bin Abdul Aziz. Iya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Wa ma'na hadzal hadits al-bisyarah bi wujudi 12 khalifah salihah." Makna hadis ini artinya kabar gembira akan adanya 12 khalifah yang mereka tuh soleh semuanya. Yuqimul haq wa ya'dil fihim, yang akan menegakkan kebenaran dan berbuat keadilan. Wala yalzam min hadza tawalihim wa tatabu'i ayyamihim, namun tidak harus khalifah ini terus-menerus. Ya, bergantian tidak. Ya, terkadang diselingi oleh khalifah yang zalim. Kemudian setelah itu ada lagi beberapa tahun atau beberapa abad kemudian muncul lagi khalifah yang adil. Iya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan 12 imam ini bi ijtima'i haula'il 12 khalifah fi zamanin wa asrin wahid. Artinya 12 khalifah ini berkumpul di satu zaman. Iya. Berkata Imam Nawawi menukil perkataan Al-Qadhi Iyadh, qila inna ma'nahu annahum yakununa fi asrin wahid, bahwa makna hadis ini mereka semua ada pada satu masa. Yatba'u kullu wahidin minhum ta'ifah, di mana setiap khalifah itu diikuti oleh ya pengikut masing-masing. Artinya 12 khalifah ini di satu masa tapi berkuasa di tempat yang berbeda, yang berbeda-beda. Iya. Kemudian pendapat yang ketiga, al-muradu man ya'izzul islamu fi zamanihi wa yajtami'ul muslimuna alaih. Yang dimaksud dan khalifah di sini yaitu mereka yang dengan kepemimpinannya Islam menjadi kuat dan mulia dan kaum muslimin bersatu padu padanya. Nah, baik dia seorang yang adil ataupun dia ya bukan pemimpin yang adil, pokoknya dia khalifah dari Quraisy. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yuhtamalu annal murada man ya'izzul islamu fi zamanihi, ada kemungkinan juga makna hadis ini yaitu dengan khalifah tersebut Islam menjadi mulia. Wa istami'ul muslimuna alaihi, dan kaum muslimin bersatu padu untuk mengangkat dia sebagai seorang khalifah. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz kulluhum tajtami'u alaihi ummah, semuanya disepakati oleh umat Islam. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Berkata Abu Abbas Al-Qurtubi rahimallah ketika menghitung-hitung tentang khalifah itu. Iya. Inna hadha ikhbarun anil wilayatil waqi'ah ba'dahu wa ba'da ashabihi. Ini sebetulnya pengabaran tentang kepemimpinan yang terjadi setelahnya dan setelah para sahabatnya. Wa ka'annahu asyara bidzalika ila muddati wilayati Bani Umayyah. Seakan-akan beliau ingin mengisyaratkan tentang masa kepemimpinan atau masa pemerintahan Bani Umayyah. Wa ya'ni bid-din al-malik wal-mulk wal-wilayah. Yang dimaksud dengan ad-din di situ yaitu kerajaan dan kekuasaan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan siapa-siapa saja khalifah tersebut. Kata beliau yang pertama Yazid bin Muawiyah. Kemudian anaknya Muawiyah bin Yazid. Ya, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, kemudian Al-Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Al-Walid, kemudian Ibrahim bin Al-Walid, kemudian Marwan bin Muhammad, semua itu berjumlah 12. Ini menurut pendapat yang keberapa? Hah? Berapa keberapa, Pak? Yang keberapa itu? Yang ketiga. Jangan tidur, Mas. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa hakadha kana fa kana al-khulafa'u Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Demikianlah yang terjadi, di mana khulafa'u Rashidin masuk padanya, itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Thumma tawalla man istama'a an-nasu 'alaihi wa sara lahu 'izzun wa mana'ah. Kemudian menjadi pemimpin setelah mereka empat ini, di mana manusia berkumpul bersatu padu untuk mengangkatnya sebagai khalifah, sehingga mempunyai kekuatan dan kemuliaan. Di antaranya Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian anak-anaknya yang empat, di antaranya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ba'da dzalika halasa hasala fi daulatil Islam minan naqas. Kemudian setelah itu terjadi kekurangan dalam negeri Islam, apa pada daulah Islam. Ma huwa baqin ilal an, sampai hari ini, kata beliau. Fa inna Bani Umayyah tawallau ala jami'i ardil Islam. Karena kerajaan Bani Umayyah pada waktu itu menguasai seluruh negeri Islam dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin pada waktu itu, kata beliau. Wa kanat ad-daulah fi zamanihim azizah. Dan di zaman mereka Islam kuat sekali, sampai kemudian menguasai apa, separuh Eropa, Persia hancur semuanya, sampai kemudian ke India, bahkan mendekati Indonesia. Iya, Afrika pun dikuasai. Kata beliau, wal khalifah yadda'i bi ismihi Abdul Malik wa Sulaiman la yu'rafuna abdud daulah wala izzuddin wa baha'uddin wa fulanuddin. Dan khalifah yang dipanggil pada waktu itu namanya Abdul Malik, Sulaiman, ya. Dan waktu itu belum dikenal istilah dengan gelar Izzuddin, Buhauddin atau Fulanuddin, ya. Wa kana ahadum walladhi yusalli binnas as-salawatil khams. Dan merekalah yang salat mengimami manusia langsung pada waktu itu. Ini tampaknya ya beliau condong kepada pendapat yang keberapa? Yang ketiga ini. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, arjahuha al-thalif. Pendapat yang paling kuat bahwa yang dimaksud dengan khalifah 12 ini, pendapat yang ketiga. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, lita'yidi biqawlihi fi ba'di turukil hadith as-sahiyah. Kenapa? Apa yang membuat pendapat yang ketiga ini paling kuat? Karena dikuatkan oleh adanya lafaz dalam salah satu jalan hadis, yaitu kulluhum yajtami'u alaihin nas. 12 khalifah ini disepakati oleh seluruh manusia, di seluruh umat Islam, dari seluruh negeri. Dan itu hanya terjadi pada 12 yang disebutkan tadi. Iya. Kata beliau, wa idahu dzalik anna al murad bil ijtima' inqiyaduhum li bai'atihi. Penjelasannya begini, kata Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud dengan bersatu padu kaum muslimin di atasnya artinya mereka semuanya membaiat orang tersebut. Walladzi waqa'a annan nas ijtama'u 'ala Abi Bakrin, dan yang terjadi kaum muslimin pada waktu itu sepakat untuk membaiat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Uthman, kemudian Ali, ila an waqa'a amir amrul hukmaini fi Siffin, ya, sampai kemudian terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Lalu kemudian bersatu padu lagi di zaman siapa? Muawiyah. Karena di zaman Muawiyah disebut dengan Amul Jamaah, ya, tahun persatuan. Karena waktu itu Al-Hasan bin Ali, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, terbunuh, digantikan oleh siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Hasan bin Abi Thalib mengundurkan diri dari khalifah kekhilafahan karena beliau melihat tampaknya tidak baik kalau terjadi dua kepemimpinan. Maka kemudian beliau menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah. Ya, dan ini bantahan untuk orang Syiah yang mengatakan bahwa imam mereka itu pasti maksum. Kita katakan, bukankah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu imam kalian? Kata mereka, betul. Sekarang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kalau kalian mengkafirkan Muawiyah, tidak halal Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan kepada orang kafir. Sebab orang Syiah itu mengkafirkan Muawiyah, tidak? Iya, mereka mengkafirkan Muawiyah. Kalau mereka berkata, oh enggak, Al-Hasan bin Abi Thalib sedang takiyah. Kita katakan yang nama takiyah itu kalau ketakutan. Sementara Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib orangnya pemberani, dia punya pasukan besar. Berani beliau. Dan pasukannya pun juga kuat. Ada apa harus takiyah? Maka ketika Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah itu merupakan hujah yang kuat. Yang menunjukkan bahwa yang pertama, bahwasannya yang namanya imam itu tidak maksum. Yang kedua, bahwa Muawiyah seorang sahabat. Dia apa namanya, bukan orang kafir seperti yang diklaim oleh orang-orang Syiah. Kemudian kita lanjutkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, "Tsumma ijtama'a an-nasu 'ala Muawiyah 'inda sulhil Hasan." Kemudian orang-orang pun bersatu padu untuk membaiat Muawiyah di saat Al-Hasan mengundurkan diri. "Tsumajtama'u 'ala waladihi Yazid." Kemudian manusia pun bersepakat bersatu padu untuk membaiat anaknya itu Yazid bin Muawiyah. Ya. Kemudian ketika Yazid yang meninggal dunia terjadi perselisihan sampai kemudian mereka bersatu padu untuk membaiat Abdul Malik bin Marwan. Karena ketika Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, daulah Islam terbagi dua. Di Syam dipimpin Abdul Malik bin Marwan, di Hijaz dan kebanyakan negeri-negeri Islam dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Yang kemudian Abdul Malik bin Marwan mengirim pasukan untuk membunuh Abdullah bin Zubair dengan panglimanya yang bernama Hajjaj bin Yusuf dan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Kemudian setelah itu terjadilah persatuan kembali umat Islam membaiat siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ya. Kemudian kata beliau, setelahnya juga setelah Abdul Malik yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, semuanya disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ya, tanpa ada perselisihan. Kemudian ya beliau berkata lagi, wasfaha ula isab ahba'da ba'dal khulafa'ir rasyidin. Ya. Dan mereka itu adalah tujuh setelah khulafa'ur rasyidin. Nanti tujuh dan tambah empat berapa? Sebelas. Wasani asyar. Dan yang ke-12 adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ijtama'an nasu alaihi lamma mata amuhu Hisham. di mana semua kaum muslimin bersepakat bersatu padu untuk mengangkat beliau sebagai khalifah setelah meninggal dunianya siapa? Hisham bin Abdul Malik, dan ia menjadi khalifah selama 4 tahun lamanya. Kemudian mereka pun membunuh. Kemudian setelah itu terjadi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kemudian setelah itu terjadi pembunuhan besar-besaran di mana Banu Umayyah kalah oleh Banu Abbasiyah, yang kemudian setiap harinya Al-Gojo Banu Abbasiyah menyembelih 80 orang dari Banu Umayyah. Terjadi pembunuhan yang dahsyat pada waktu itu, terjadi perang saudara. Nyata Rasulullah SAW benar, yang Rasulullah SAW kabarkan benar, karena Rasulullah mengatakan setelah 12 khalifah itu akan terjadi apa? Al-Harj, pembunuhan. Pembunuhan berarti yang dimaksud dengan 12 khalifah ini sudah berlalu, Pak. Ya, tidak masuk pada Imam Mahdi, tidak. Ini atas pendapat yang paling kuat daripada pendapat para ulama. Dan itu yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula yang dirojikan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu yang ditunjukkan oleh salah satu lafaz hadis bahwa yang dimaksud dengan khalifah itu adalah yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, dan pada waktu itu Islam kuat dan kokoh. Allahu a'lam. Baik, ya akhi, kita lanjutkan. Hadis 1076. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah. Ia berkata, akhbarana Al-Firyabi qala haddatsana Abdurrahim bin Ibrahim Ad-Dimashq, Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimashqi qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsana Rabi'ah bin Yazid dari Abdullah bin Ad-Dailami dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha khalaqa khalqahu fi dhulmatin, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya itu dalam kegelapan. Wa alqa alaihim min nurihi, lalu Allah berikan kepada mereka dari cahayanya. Faman asabahu min dzalikan nur ihtada bih, siapa yang mendapatkan cahaya itu kelak ia mendapatkan hidayah. Wa man akhta'a dhalla, dan siapa yang tidak mendapatkan cahaya itu ia akan tersesat jalan. Hadis ini, akhi, menunjukkan tentang sejarah penciptaan manusia. Dan bahwasanya kata Rasulullah SAW, Allah menciptakan makhluk itu pada kegelapan. Iya. Lalu kemudian Allah berikan cahaya. Siapa yang mendapatkan cahaya pada waktu itu, dia yang akan mendapatkan hidayah nanti. Dan siapa yang tidak mendapatkan cahaya pada waktu itu, dia tersesat jalan. Ini menunjukkan bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang beriman, orang kafir, orang masuk surga, masuk neraka, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Saya berbuat maksiat, saya jadi preman gini, udah takdir gimana lagi? Kita katakan tidak bisa antum berhujat seperti itu. Iya. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang pertama, Allah memberikan kepada kita kemampuan, akhi, untuk menjalani hidayah dan untuk apa? Menjauhi kesesatan. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Allah ada berikan perintah, larangan, karena manusia mampu melakukannya. Maka kalau ada orang berkata, ya gimana lagi, saya gak pakai jilbab ini udah takdir Allah, kita katakan, berarti kamu ridho dengan takdir yang buruk terhadap dirimu, dan kamu ridho Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Masa Allah zalim, Allah takdirkan saya gak pakai jilbab terus Allah adab saya? Kita katakan, akhi, Allah sudah memerintahkan kamu, hai wanita, untuk pakai jilbab dan untuk menutup aurat, dan kamu mampu melakukannya. Ketika kamu meninggalkan itu dengan padahal kamu mampu, dan kamu sengaja tinggalkan dengan alasan ah panas, ah belum dapat hidayah, tidak ada alasan buat kamu, sebab masalahnya kamu mampu. Kalau ada orang minum arak dan dengan kehendaknya, dia minum arak dengan kehendaknya, kemudian dia ambil arak tersebut, dia minum dengan kehendaknya, maka boleh enggak dia mengatakan saya dipaksa oleh Allah untuk minum arak? Hah? Siapa yang maksa ente? Allah yang menciptakan maksiat, betul, tapi yang melakukan maksiat kamu, dan dengan kehendak kamu, dan kamu tahu itu tidak boleh, kenapa dilakukan? Makanya sudah pernah sering kali saya berikan permisalan, akhi. Ya, kalau antum bawa motor enggak pakai helm, kemudian pas lampu merah nabas terus. Kemudian di stop sama polisi, dipanggil. Kamu kenapa? Terus antum bilang gini, Pak polisi, sudah takdir. Sudah dituliskan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi jangan salahkan saya dong. Kira-kira ada enggak Pak polisi yang terima seperti itu, Pak? Enak aja digaplok sama polisinya. Iya. Habis digaplok marah. Kok Bapak gaplok saya? Udah takdir. Udah ditulis 70.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, lo bingung juga deh. Ya. Enggak bisa ya akal Islam. Hal seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena manusia sudah diberikan oleh Allah apa? Kemampuan. Disuruh sholat, mampu gak sholat? Mampu. Kenapa gak sholat? Malas. Maaf, kalau Allah adab kamu, Allah tidak zalim. Disuruh tinggalkan maksiat, mampu kamu tinggalkan? Mampu. Tapi kenapa kamu lakukan? Ya gimana ya, saya lemah kayaknya depan maksiat. Oh gak bisa, kamu mampu masalahnya. Maka kalau Allah adab kamu, Allah tidak zalim. Yang zalim itu kamu. Zalim itu kita yang berbuat maksiat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kita lanjutkan hadis 1077. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ia berkata haddathana Abu Amir, ia berkata haddathana Al-Mughirah bin Abdurrahman, dari Abu Zinad, dari Musa bin Abi Uthman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, secara marfu. Wa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah khalaqa Adam ala suratih, wa tuluhu sittuna dhira'a. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam pada bentuknya, dan tingginya 60 hasta. Kata Syekh Al-Albani, sanad ini lemah. Ya, karena dalam sanadnya ada Musa bin Abi Uthman dan ayahnya. Akan tetapi keduanya tidak bersendirian. Ia dimutaba'at oleh Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dengan lafaz yang lebih sempurna dan sudah lewat pada hadis 450. Ya. Dan Usama bin Zaid meriwayatkan dari Sa'id al-Makburi dari Abu Hurairah secara marfu pada bagian yang pertama saja. Itu bahwa Allah menciptakan Nabi Adam pada bentuknya, sesuai dengan bentuknya. Sehingga hadis ini hasan, dan hadis ini dengan jalan-jalannya menjadi sahih. Hadis ini, akhi, terjadi perselisihan para ulama tentang makna hadis ini. Dhamir atau kata ganti yang ketiganya itu kembali ke siapa? Disebutkan di situ, Inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Kata-katanya ini kembalinya ke siapa? Kebanyakan ulama salaf terdahulu mengatakan kembali kepada Allah. Artinya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Karena disebutkan kan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah. Itu bentuknya Allah. Bukan berarti ngeplek sama, enggak. Sebatas sesuai dengan bentuknya saja. Sementara sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan nya di sini ala surati itu kembali kepada Adam. Artinya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Adam. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun banyak ulama ya yang merojikan pendapat yang pertama. Ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan mayoritas ulama salaf terdahulu juga ya, merojikan pendapat yang pertama. Bahkan Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa dhamir itu kepada Adam, maka dia jami. Sampai begitu Imam Ahmad ya. Namun ini masalah koridor yang masih diperselisihkan para ulama ya, tentang masalah itu. Yang jelas akhi, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah serupa dengan makhluknya, tidak. Kalaupun misalnya dhamir itu kembali kepada Allah, tetap maksudnya adalah sebatas gambarannya aja, bukan berarti sama, pas, enggak. Karena kan keyakinan Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya wajah, iya. Kelak pada hari kiamat, bukankah penduduk surga akan melihat wajah Allah? Allah punya tangan, iya. Kata Rasulullah, wakil tayadahi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Allah punya jari jemari, iya. Sebagaimana ada sebutkan dalam riwayat Muslim, bahwa ada orang Yahudi pendeta ahli kitab datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, kami mendapati dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan tanah dalam seti satu jari, meletakkan pepohonan di satu jari, meletakkan air di satu jari. Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkan perkataan tersebut. Tapi kan jarinya Allah gak sama dengan jarinya manusia. Coba antum bayangkan jarinya Allah kayak gimana. Pasti yang terbayang jari antum kan? Ada jempol, ada curug, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ya itu antum. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya sudah, kita tetapkan saja jari Allah, tapi tidak serupa dengan jari makhluk, selesai. Bukankah disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kaki? Ketika api neraka, kata Rasulullah berkata kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah, masih ada tambahan tidak? Ya. Terus setiap kali dilemparkan perut api neraka berkata lagi, masih ada tambahan tidak? Hatta yadha'a rabbu qadamah, sampai kemudian Allah pun meletakkan kakinya dalam neraka tersebut. Ya. Lalu kemudian neraka berkata, qad, cukup ya Allah, cukup. Ya. Maka ditafsirkan oleh sebagian mu'attil, yang dimaksud dengan kaki artinya sekelompok penduduk api neraka. Ini pendapat yang aneh. Kenapa? Karena sekelompok api neraka itu sudah dilemparkan sebelumnya. Dan dalam tidak ada dalam bahasa Arab kata qadam itu artinya ya, sekelompok manusia, tidak ada. Ini namanya penakwilan yang dipaksakan. Kewajiban kita adalah memahami bahwa Allah punya kaki sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kebesaran Allah. Dan disebutkan dalam hadis Allah punya betis. Yang disebutkan dalam firman Allah itu, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, dan di hari akan disingkapnya betis dan mereka disuruh sujud. Itu ditafsirkan dalam riwayat yang sahih bahwa ketika pada hari kiamat Allah akan memerintahkan setiap manusia untuk mengikuti ya sembahannya masing-masing. Yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah batu ikut batu. Setiap masing-masing yang menyembah akan ikut sesembahannya. Wa yabqal mu'minun, kata Rasulullah, tersisa kaum mukminin, bima fihi minal munafiqin, dan orang-orang munafik di situ. Lalu kemudian Allah datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, man tantadhirun, siapa yang kalian tunggu di sini? Kata kaum mukminin, nantadhiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Lalu Allah berfirman, ana rabbukum, aku rabb kalian. Kata mereka, ma'adallah an nusyrika billahi syai'ah, kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga, karena mereka tidak mengenalnya. Lalu kemudian Allah menyingkap betisnya. Di saat itulah kaum mukminin akan kenal, dan kemudian mereka apa? Sujud, kecuali kaum munafikin tidak bisa sujud. Iya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah punya betis. Tapi betisnya Allah jangan dipikirin, Pak. Kalau antum mikirin betis, ya betis antum itu. Iya. Kewajiban kita yakini saja Allah punya betis, selesai sudah. Nah, inilah yang dimaksud dengan sesuai dengan bentuk Allah. Karena Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki. Ya, tapi tidak sama sekali menunjukkan bahwa Allah mirip dengan manusia, tidak. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dengan sesuatu, dengan apapun juga. Wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah tingginya 60 hasta, kata Rasulullah. 60 hasta itu berapa meter ya? Hah? Sekitar 30 meter lah ya. 30 meter itu sekitar apa ya? Tinggi banget ya. Dan penduduk surga nanti tingginya rata-rata segitu. Ya, sedangkan penduduk api neraka lebih gede lagi, Pak. Yang disebutkan dalam hadis, penduduk api neraka itu dijadikan bengkak badannya sampai-sampai giginya saja sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah. Iya. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah. Kita lanjut hadis 1078. Isya jam berapa sih? Sudah masuk ya? Hah? Sudah? 6 menit lagi. Baik. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan Muhammad bin Hisham bin ya bin Milas An-Numari. Ia berkata, haddatsana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari dari Ubaidillah bin Abdullah bin Al-Asam. Ia berkata, haddatsana Yazid bin Al-Asam dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tarfa sahibis sur mundhuqila bihi musta'iddun yanzuru nahwal 'arsy makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilayhi tarfuh ka'anna 'ainayhi kawkaban durriyan. Sesungguhnya mata malaikat peniup sangkakala semenjak ia ditugaskan untuk meniup sangkakala terus menerus melihat ke arah arasy, karena khawatir ia diperintahkan untuk meniup sebelum matanya itu ya berkedip, seakan-akan dua matanya itu dua bintang yang sangat terang. Dikeluarkan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahihul isnad, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadis ini akhi menunjukkan akan adanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Banyak ulama mengatakan bahwa malaikat itu namanya siapa? Hah? Ya Pak, Israfil, tapi tidak ada dalil yang menunjukkannya. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Israfil yang meniup sangka kala. Walaupun memang banyak ulama yang berpendapat demikian. Iya, maka untuk memastikannya butuh dalil. Di mana malaikat peniup sangka kala ini disebutkan dalam riwayat yang lain sudah siap-siap untuk meniup. Kata Rasulullah, kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqama as-sur wa intadhara mata udhina lahu bin nafkh. bagaimana aku akan merasa bahagia, kata beliau. Bagaimana aku merasa akan merasa tentram. Sementara sekarang ini, kata Rasulullah, malaikat peniup sangkakala itu sudah meletakkan mulutnya di sangkakala dan sudah siap-siap menunggu aba-aba dari Allah untuk meniupkan sangkakala. Ya. Kita tidak tahu. Yang jelas Rasulullah sudah menyebutkan tentang kapan ditiupnya sangkakala. Maksudnya tanda-tandanya. Itu setelah tanda kiamat besar terjadi semuanya. Sementara tanda kiamat besar belum terjadi, Pak. Imam Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun. Yang terpenting adalah kita melihat sekarang tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi. Semua yang Rasulullah kabarkan dari tanda-tanda hari kiamat sudah terjadi. Kalau tanda hari kiamat kecil itu sudah terjadi, berarti tanda hari kiamat besar pasti terjadi. Maka kewajiban kita yang kita pikirkan lah bagaimana persiapan kita menuju kehidupan hari kiamat. Apa amal kita selama ini, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1079. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas dan Zaid bin Arqam dan Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah dan Bara' bin Azib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarn wa hanna jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadhiru an yu'man an yanfakh fayanfakh. Qala al-muslimun kaifa taqulu ya Rasulullah? Qal qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina." Rubama qala Sufyan 'ala Allahi tawakkalna. Bagaimana, kata Rasulullah, aku akan merasa tentram sementara malaikat peniup sangkakala telah meletakkan sangkakala di mulutnya dan ia pun telah memiringkan lidahnya melihat ke arasy dan mempersiapkan telinganya menunggu kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala. Lalu kaum muslimin, yaitu para sahabat, berkata, "Lalu apa yang kau ucapkan, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, ucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'alallahi rabbina." Cukuplah Allah untuk kita dan Allah sebaik-baiknya wakil dan kita bertawakal hanya kepada Allah saja, Rabb kita. Iya. Hadis ini menunjukkan, ya akhul Islam, ya kepada yang telah saya sebutkan tadi, itu dekatnya hari kiamat. Bayangkan Rasulullah mengabarkan sekarang ini, kata Rasulullah, itu di zaman Rasul loh, 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, bagaimana aku akan merasa tentram, kata Rasulullah, sementara peniup sangkakala itu sudah meletakkan apa? Sangkakala itu di mulutnya dan sekarang ini sudah siap-siap, kata Rasulullah, menunggu aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Rasul, gimana zaman sekarang? Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa, hai Rasulullah, yang harus kami ucapkan?" Maka Rasulullah mengucapkan kata-kata ini, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna 'alallahi rabbina." Cukuplah bagi kami Allah. Ini kalimat tawakal, Pak. Sebab seorang yang mengatakan cukup bagi kami Allah, artinya kami serahkan semuanya kepada Allah. Dan itu hakikat tawakal. Dan tawakal ini sangat kita butuhkan di zaman ini, Pak. Di akhir zaman. Di nama tawakal itu ada dua rukun, kata para ulama. Rukun yang pertama apa? I'timadul qalbi 'alallah, menyandarkan hati kita kepada Allah. Dan rukun yang kedua, as-sa'yu, yaitu berusaha kita, usaha. Sambil berusaha, kita serahkan semuanya kepada Allah. Dalam segala perkara, dalam memperjuangkan Islam, harus tawakal kepada Allah. Dalam mencari nafkah, tawakal kepada Allah. Dalam segala sesuatu, tawakal kepada Allah. Dan itu ya, sifat mukmin yang sangat menonjol, itu tawakal kepada Allah. Bahkan orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, sifat yang paling menonjol apa? Tawakal Allah. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah di bulan puasa kajian kita dimulai 4:30 sore mungkin, ya. di waktu sore, dan untuk buka puasanya bawa masing-masing aja dari rumah. Iya. Syukur-syukur ada yang mau nyumbang, alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan tanya jawab setelah isya insyaallah. Nah. Jika yang dimaksud sekufu adalah dalam hal agama dan akhlak, lalu bagaimana jika ada seorang akhwat yang sudah hafidhah atau seorang ustadzah menikah dengan seorang ikhwan biasa yang baru belajar agama? Di mana yang menjadi alasan ikhwan ini bisa diterima adalah karena orang tua si akhwat tahu bahwa ikhwan ini rajin sholat berjamaah di masjid. Itu saja, tidak ada yang lain. Ya kalau memang akhwatnya ridho, enggak masalah. Kalau ternyata akhwatnya ridho bahwa memang keadaan ikhwan ini begitu, ya enggak masalah. Ya, itu tergantung keriduan siapa? Si akhwat tersebut. Apakah membasahi pakaian atau sering mandi ketika sedang berpuasa pada saat bekerja di terik matahari membatalkan puasa? Tidak. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, beliau mengguyur kepalanya ketika sedang berpuasa. Hukum zakat profesi, tidak ada zakat profesi. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Dalil yang mereka kemukakan kias kepada zakat pertanian, karena katanya petani itu profesi. Kita katakan jauh banget. Petani menghasilkan biji-bijian, Anda menghasilkan uang. Uang dengan biji sangat jauh, apa namanya, ya, ilatnya. Uang itu lebih dekat kepada emas. Ya, maka karena kepada emas, ikut emas dong nisab dan haulnya. Ustadz, waktu Nabi Adam diciptakan itu sholat diwajibkan berapa waktu ya? Ngapain antum nanya kayak gituan? Lalu waktu itu ngadep kemana? Ngapain nanya kayak gituan? Mendingan antum jalani syariat Rasulullah. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Antum gak bakalan ditanya tentang syariat Nabi Adam. Nabi Adam mau sholat berapa rakaat, mau ngadap kemana, gak perlu kita urusin mas. Yang penting kita udah benar sholatnya. Ya. Sholat lima waktunya khusyuk gak? Sebelum Rasulullah SAW diwajibkan sholat lima waktu, tetap Rasulullah menikah. Apa? Ya, Rasulullah SAW sholat, ya. Teman ana menikah sudah lama belum diberi keturunan. Saya pernah mendengar Pak Ustadz menyebut obat herbal. Ah, itu tanya Abu Muhammad, kenapa? Bukan sama saya. Apakah orang yang meninggalkan rokok karena Allah akan diberikan pahala? Oh ya, jelaslah. Kata Allah, man taraka syai'an lillah awadahu khairum min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apalagi setiap orang yang meninggalkan maksiat karena Allah, pahala. Antum tidak berzina, antum tidak minum arak, antum tidak berjudi, itu semua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya makan atau minum di tempat tidur? Silakan, tidak ada larangan. Ya. Yeah. Tidak ada larangan, cuma jangan salahkan kalau tempat tidur antum banyak semut. Iya. Waktu antum tidur digigitin nyamuk, oh kesemuk apa semut, banyak semut. Kenapa? Ya salah sendiri. Makan kok tempat tidur. Makanya kan kata Rasulullah SAW, salah apabila salah seorang dari kalian makan, cuci tangannya. Iya. Sebab ketika seseorang tidur, jangan salahkan kalau ternyata tangannya itu digigit sesuatu gara-gara tidak mencuci tangan. Sama ketika antum makan di atas tempat tidur, tahu-tahu di situ banyak binatang yang sedang mencari makan gara-gara banyak makanan yang tercecer. Yang salah siapa? Ya antum sendiri yang salah lah. Iya. Hukumnya mengunyah makanan di kamar mandi? Ya enggak masalah, silakan aja. Enggak ada larangan, kunyah aja kalau antum kuat. Bau. Antum kok nanyanya lucu sih ya kayak gitu ya. Ustaz, jika istri menjalin hubung asmara dengan pria lain, wah wah wah. Modusnya sih katanya teman curhat, makan, jalan, nonton dan lain-lain untuk melegalkan hubungan. Itu gimana ya Ustaz ya? Apa mau ditalak malah ngancam lebih baik mati katanya daripada dicerai. Apa masalah lakukan? Tegas dong, tegas. Antum bilang kepada dia, ya, bawakan dalil, bawa suruh ngaji, duduk di majlis ta'lim, ya, kenalkan ia kepada Allah, kepada Islam, kepada syariat Allah. Mungkin akibat daripada istri antum tidak faham misalnya, kurang tahu dan yang lainnya, atau mungkin karena antum kurang mendidik dia atau bagaimana, dan situ kemudian alat-alat buat apa namanya berhubungannya itu berupa HP apapun ambil aja udah. Iya. Nah ini, tapi kalau memang antum sudah enggak sabar juga ya udahlah. Cari yang kedua, yang salehah. Bilang ke istri antum, kalau kamu masih begitu, baiklah saya tidak akan ceraikan kamu. Saya mau cari lain. Yang kedua. Iya. Ana bangun jam 23.00, masya Allah, pas banget ya. Apakah ana langsung sholat apa nunggu jam 00? Ini sholat apaan? Hah? Sholat apa? Sholat malam. Kalau sholat malam, mendingan antum bobok lagi, bangun jam 3, itu lebih utama, karena sepertiga malam itu lebih utama. Iya. Kalau sholat isya gak boleh antum tunggu dulu sampai jam 00, karena sholat isya itu kata Rasulullah habis sampai pertengahan malam. Iya. Ustaz, kenapa sih para penuntut ilmu yang ngaku-ngaku salaf itu kalau ketemu sulit banget mengucapkan salam, bertegur sapa, tersenyum? Ini yang nanya kayaknya ngarepin banget ya diucapin salam. Kalau antum, kalau teman antum enggak ngucapin salam, antum dong. Iya, ajarin sama antum. Beginilah harusnya akhlaknya nih. Kalau antum ketemu sama dia enggak ngucapin salam, antum ucapkan assalamualaikum. Enggak usah antum diem habis sambil gerutu. Nih udah ngaji enggak usah ngucapin salam. Lah antum juga enggak ngucapin salam. Sama aja. Iya. Kan Rasulullah apa? Wa aulahum man bada'a bisalam. Yang paling utama di sisi Allah yang memulai mengucapkan salam. Kita ini jangan sampai jadi orang yang selalu ingin dimulai orang. Jangan. Iya. Kalau antum melihat teman antum kok kalau ketemu orang gak ngucapin salam, segera deketin assalamualaikum akhi, waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Ada sebuah hadis bagus loh akhi. Apa itu hadisnya? Rasulullah mengatakan Islam yang paling baik itu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang kamu tidak kenal. Mari kita menebarkan salam kepada setiap orang yang kita temui. Ya. Yang terkadang kita sendiri untuk mengamalkannya sulit loh Pak. Antum masuk angkot salam gak tuh? Assalamualaikum. Masuk angkot salam, masya Allah. Ya, masuk bis assalamualaikum, salam. Coba antum ngamalin nggak tuh kayak gituan tuh? Sulit juga ya. Ya, dahulu Abu Hurairah pergi ke pasar sengaja cuma ngucapin salam doang. Tiap ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Udah nggak belanja pulang. Antum pergi ke mall tuh, pergi sama assalamualaikum, assalamualaikum. Pulang. Pada saat kita sholat taraweh, kemudian malamnya saya sholat tahajud lagi tanpa witir, karena sudah sholat witir pada sholat taraweh tadi, boleh enggak? Boleh saja, tapi yang dilakukan Rasulullah mencukupkan dengan sholat taraweh. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, kata Budar, Rasulullah sholat taraweh bersama berjamaah sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, malam masih panjang, bagaimana kalau kita sholat lagi? Kata Rasulullah, man sol man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sholat taraweh sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Selesai, Rasulullah tidak sholat lagi. Kalau antum cukupkan dengan sholat bersama imam, itu sudah cukup, karena pahalanya sudah sholat semalam suntuk, sudah cukup, Pak. Ustaz, apakah warna merah itu identik dengan setan? Enggak ada dalilnya. Apa benar kalau sholat pakai warna merah tidak boleh? Memang terjadi perselisihan para ulama. Boleh tidak memakai baju berwarna merah? Masalahnya ada hadis yang melarang, tapi ada juga hadis yang membolehkan, sehingga terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan haram berdasarkan hadis-hadis yang melarang, sebagian mengatakan boleh berdasarkan hadis-hadis yang membolehkan, sebagian mengkompromikan bahwa yang tidak boleh itu kalau merahnya mencolok. Ya, adapun kalau merahnya tidak mencolok boleh. Seperti merah yang kecampur kehitam-hitaman misalnya. Maka itu boleh. Itu pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan dibela oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, wallahu a'lam. Ana seorang remaja. Sudah 2 tahun belakangan ini punya masalah pada psikologis ana. Selalu merasa gelisah dan panik jika dekat dengan orang baru dikenal, sampai membuat orang yang di dekat ana merasa tidak nyaman. Apa orang yang di dekat ana orang yang soleh itu akan membuat ana merasa sedih, apalagi kalau itu ya orang soleh. Itu sebetulnya was-was dari syaitan. Iya, kenapa sih kok gelisah terus, gundah gulana terus? Pertama, akibat banyak dosa, satu. Atau yang kedua, jarang berzikir. Ya. Bukankah Allah mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub? Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi apa? Tentram, tenang. Banyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak baca Quran. Yang ketiga itu was-was dari setan. Segera antum berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz dengan banyaknya kajian yang berjudul dengan judul film atau musik atau lagu? Yang lebih baik, kajian itu jangan disamakan dengan hal-hal seperti itu, karena kita dilarang untuk tasyabuh. Dalam pakaian saja kita tidak boleh menyerupai orang fasik. Maka lebih baik juga hal seperti itu dijauhi, supaya terbedakan mana film, mana kajian. Kajian ya kajian. Kalau sebatas untuk membuat judul yang menarik saja agar orang penasaran apa sih maksudnya, ya silakan, silakan saja. Ya. Cuman jangan mirip banget sama apa film layar lebar atau sinetron atau apa. Jangan, Pak. Ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.